الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن إخوان في الدين رحمني ورحمكم وجميعا إن شاء الله kita memanfaatkan waktu yang sangat berharga dan mulia ini untuk kita lanjutkan pembahasan kita dari kajian kita Qaul Mufid Syarah Kitab Tauhid karya Fadilah Syekh Ahmad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Sebelumnya kita masuk pada bab baca at-tayyur tentang permasalahan at-tayyur, yakni menyandarkan atau menyatakan nasib, kemudian menyatakan nasib baik ataupun buruk dengan dikaitkan terhadap apa yang didengar atau dilihat atau perkara yang ma'lum. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya, "Ala inna ma qa'iruhum 'indallah walakin aktsaruhum la ya'lamun." Ingatlah, jadikanlah sungguhnya kemalangan mereka adalah ketetapan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kebanyakan mereka layak lamu, tidak mengetahui, tidak mengerti. Saya Khalidin rahimani wa rahmatullahi wa jami'an. Telah diingatkan bahwasannya iklan, saya lanjutkan dari bawah ini. Iklan wa'lam anna tatayyur yunafi tauhid. Ketahuilah bahwasanya tatayyur itu menafikan ketauhidan. Orang yang mengaitkan untung dan rugi terhadap sesuatu, apakah yang dia dengar, yang dia lihat, atau pada perkara tertentu, seperti misalnya apabila seseorang mau bekerja ke ladang, sawah, atau mau berdagang, atau ya mau melaksanakan sebuah urusan atau mengerjakan sebuah urusan, kemudian apabila dia hendak berangkat melihat misalnya burung, ternyata burung belok ke kiri, akhirnya mengurungkan niatnya, rencananya, karena meyakini ya akan sialnya baik dirinya, maka hal ini adalah merusak ketauhidan. Ini model tatayyur. Kalau lihat burung ke kanan baru berangkat, atau apabila dia mendengar sesuatu tidak jadi, mengurungkan niatnya. Ini adalah model-model tatayyur. Tatayyur yang seperti ini, atau misalnya tidak memulai pekerjaannya kalau hari Sabtu atau hari Selasa atau hari Rabu, nah, atau minggu ini, minggu itu, nah ini adalah model tatayyur yang merusak ketauhidan seseorang, merusak keimanan seseorang. Nah, Maka diingatkan oleh mu'alif, wa'lam ketahuilah bahwasanya kata yur ini yuna fitauhid, menafikan, meniadakan terhadap ketauhidan, merusak ketauhidan. Apa sisi penafian terhadap ketauhidan seseorang? Dikatakan oleh saya bahwa yang munafatihi lahu min wajhain. Dan sisi menafikan ketauhidan seseorang, merusak ketauhidan, keimanan, memulai keimanan dan merusak keimanan seseorang, min wajhain, dari dua sisi. Al-awwal, yang pertama, annal mutatayyir, bahwasanya orang yang bertatayyur tadi, qata'a waqtulahu 'ala, dia memutuskan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tidak boleh berkurang sedikit pun ketawakalan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh bergeser ketawakalan seseorang kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena Allah adalah Naam Al-Khaliq yang menciptakan semua makhluknya, dan Allah adalah Al-Mudabbir Rabbul Alamin yang mengatur seluruh makhluk itu. Baik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Malik, yang merupakan raja seluruh raja-raja yang berkuasa terhadap seluruh kekuasaannya. Allah yang memberi segala yang dibutuhkan oleh makhluk-makhluknya. Baik, maka tidak boleh bergeser dalam ketergantungan hati ini kepada yang mencipta, yang mengatur, yang berkuasa dan memberikan segala kepada makhluknya. Akan tetapi semestinya dia harus betul-betul menyandarkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Maka dalam sekian ayat Allah mengatakan, "Fatawakkalu in kuntum mu'minin." Bertawakallah kalian kepada Allah, apabila kalian nyata sebagai orang-orang yang beriman. Jadi jangan ingin meningkat dalam sebuah usaha atau mendapatkan rezeki yang banyak datang kepada makhluk yang sama-sama lemah, minta kepadanya, itu bisa menjerumuskan kepada kemusyrikan dan kekufuran. Jadi minta kepada Allah SWT dan berusaha berikhtiar sebagaimana yang Allah perintahkan. Karena tawakal kepada Allah SWT ini wajib, wajib bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menempuh sebab-sebab. Nah, dalam bertawakal kepada Allah menempuh sebab-sebab yang disyariatkan adalah yang diperintahkan. Jadi tawakal kepada Allah tanpa menempuh sebab ini tercela dalam syariat. Dan ketika seseorang bertawakal kepada selain Allah, ini merupakan kemusyrikan. Jadi harus penuh ketawakalan seseorang kepada Allah Rabbul Alamin yang menciptakan dirinya, yang mengatur dan berkuasa, ya, dan memberikan segala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan untuk memberikan apa saja yang diminta oleh makhluknya. Kenapa harus meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi, makanya tadi yang bertatoyur ini akan menafikan, meniadakan ketauhidan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia memutuskan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa arti tawakal? Simpul iqtimad ilallah fijal ilma nafi wa jafil mata. Menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal itu menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah dalam mengharapkan apa saja dari berbagai macam manfaat, dan juga dalam berlindung kepada dari segala perkara yang memudaratkan dirinya. Dia hanya berlindung kepada Allah SWT. Nah, jangan sampai bergeser hati ini kepada selain Allah SWT, karena akan merusak keimanan, merusak ketauhidan. Lihat para anbiya, para aulia, dalam menghadapi berbagai macam kehidupan yang penuh dengan cobaan, ujian dan tantangan. Mereka betul-betul mengajarkan kepada umatnya untuk bersandar sepenuhnya kepada Allah SWT. Ingat mungkin ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya, Nabi Musa dengan kaumnya, menyelamatkan diri. Di belakang sudah ada pasukan yang mengejar, di depan lautan. Sifat basyariah, ada perasaan sebagian kaumnya yang khawatir terkejar, ketangkap, kemudian di pantai dibinasakan. Tapi Nabi Musa alaihissalam yakin dengan pertolongan Allah, perlindungan Allah, penjagaan Allah SWT. Baik. Kaumnya mengatakan indah lembut sungguh kita tertangkap akan terkejar, tangkap, wah, konsekuensinya akan dihabisi. Tapi kata Nabi Musa alaihissalam yang bertawakal sepenuhnya kepada Allah mengatakan kalah sama sekali tidak. Innama ya Rabbi sayyidi, Rabbu ya bersama dan akan memberikan petunjuk, akan memberikan jalan keluar dari kesulitan. Allah perintahkan untuk memukul apa lautan dengan tongkatnya. Lautan pun jadi jalan. Nah, luar ini bentuk ketawakalan kepada Allah, menyadarkan diri kepada Allah tidak takut dalam kondisi tegang apapun. Dan Allah memberikan pertolongan dan perkara-perkara seperti ini kita dapatkan dalam banyak kisah-kisah para nabi. Nah, mereka mengajarkan kepada kita barakallahu jami'an dalam kehidupan yang penuh cobaan, ujian, tantangan tetap harus bertawakal karena Allah yang Maha memberikan segala solusi. Nah, tinggal sejauh mana dia berikhtiar, berusaha, kerja keras. Kemudian Allah akan membalas terhadap semua jadi payah mereka dalam ketaatan, dalam ibadah kepada Allah SWT. Karena begini, maka yang membentuk tayyur tadi ya, merusak ketauhidannya, memutuskan ketawakalannya kepada Allah. Wa'tamada ala ghairillah, dan dia bersandar kepada selain Allah. Ini bisa merusak keimanan. Asal yang kedua, kenapa tatayyur bilang? Kedua, annahu ta'ala qabi amrin la hakka lahu. Karena dia menyandar atau bersandar kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Kenapa kita sesuatu, kenapa seseorang harus bersandar kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya? Untuk apa? Nah, tidak ada manfaat. Bal wa wahmun wa takhayyulun atau takhayyulun. Nah, tapi itu merupakan ya hanya apa? Angan-angan. Hayalan. Fa'ayuhai mikatin bainaha dalam amri. Maka ikatan apa antara nah, keuntungan dan kerugian dengan perkara yang dia mah ya, bergantung kepadanya? Apa hubungannya? Biasanya dengan suara kodok. Apa hubungannya dengan suara apa? Nah, burung. Apa dengan suara toke misalnya. Kalau ada toke gak jadi berangkat. Apa dia nanti? Bagaimana kalau seandainya nah, mau urusan besar gara-gara ya, ada sesuatu yang dia sudah menjadi pikirannya atau jadi keyakinannya mengurungkan rencana yang besar padahal urusannya dengan orang banyak gara-gara ini gak jadi berangkat, ini akan mengorbankan banyak orang. Maka kelebihan ya, apa hubungannya apa yang terjadi di alam semesta ini dengan suara ini atau suara ini? Apa yang terjadi di alam semesta ini adalah merupakan ketentuan dan takdir ini. Jadi tidak boleh mengaitkan apa saja yang ada di alam semesta ini karena ini atau bukan ini, karena bintang ada di sana atau karena apa itu dan itu. Ini berarti dia bergantung kepada sesuatu yang tidak hakikatnya. Wa baina ma yasur, dan apa yang terjadi di sini dengan ini, kenapa dikaitkan dengan itu dan itu? Wa hadza la syakka annahu yukhillu bi tauhid, ini tidak diragukan bahwasanya hal itu akan mengurangi dan merusak ketauhidannya. Kenapa? Karena tauhidnya ibadatun. Karena tauhid itu merupakan ibadah. Dan tauhid itu merupakan isti'anah. Dia betul-betul meminta kepada Allah. Allah telah berfirman di dalam Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini tanamkan dalam diri kita, ya, dalam kehidupan kita. Kita harus betul-betul ibadah full, dan kita harus betul-betul isti'anah memohon pertolongan kepada Allah SWT. Ketika kita dalam keadaan lapar, mendapatkan kemudahan, ya, ataupun dalam keadaan susah, sulit, ya, kemudahan seperti masya Allah hujan terus melimpah. Kemudian ya para petani yang berladang berkebun terus bisa memetik memanen hasilnya. Ini merupakan karunia Allah SWT. Kita boleh bergeser ya hati ini kepada selain Allah dalam meminta apa saja yang dia inginkan. Baik. Iya karena berdoa, iya karena sayang. Kerja dulu, ya. Ibadah-ibadah, minta pertolongan kepada Allah SWT. Maka saya sudah tahu dengan kedeklah ketika kita melaksanakan ibadah apa saja, ya, sertailah isti'anah, mohon betul-betul pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bisa menunaikan berbagai macam ketaatan yang kita jalankan. Baik. Dan tidak tertipu oleh syaitan bahwa ini adalah karena ya kehebatan saya, keahlian saya lah. Ya, jadi perlunya kita senantiasa merasa fakir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia terus membuat pertolongan dan itu merupakan ibadah. Jadi ini ibadah tambah ibadah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan apa yang diinginkannya. Kalau Taala sebagai dan Allah berfirman dan ayat yang lain, fa'budhu wa tawakkal 'alaihi, beribadalah, maka beribadalah kau kepada Allah dan bertawakallah kepada-Nya. Fatiyaron maka hukum tatayun apa muharramatun haram. Wahia munafiatun litauhid, karena akan menafikan, meniadakan ketauhidan, akan merusak ketauhidan seseorang. Kama sabak sebagaimana telah berlalu. Wal mutatayyir la yakhlu min halaini, dan orang yang bertatayyir tidak lepas dari dua keadaan. Al awal. Tanya jiwa yastajiba li hadha li hadhihi tiara. Ya, dia mengurungkan rencananya, ya, dan menyambut ya, terhadap tatayur ini, wayada'ul amal, kemudian membatalkan rencana kerjaannya. Wahada min agami atatayur watasudat, ini termasuk dari tatayur yang sangat besar atau kesialan yang sangat besar. Maka dilarang, diharamkan. Baik. Bagaimana kalau tadi pemimpin berangkat haji, jadi pimpinan rombongan masih tak payu, sudah pimpin semuanya siap, jamaah haji berangkat, karena pimpinannya ini buruk galak kiri, kita enggak jadi berangkat, tiket sudah ada, visa sudah ada, bubar, ya. Lalu nggak bisa nih diundurkan ini, pemberangkatan pesawat nggak bisa di, kalau sudah jadwal berangkat, akhirnya apa? Wah berapa juta ini harus, dirugikan. Jamaah pasti marah-marah kalau pimpinannya seperti itu, ataupun apalagi kerjaan-kerjaan yang lain. Tanya, kalau begini rahimahnya, ini rusaknya keimanan, rusaknya kami akan merugikan urusan dunia. Urusan akhirat apalagi. Baru kalau misalnya. Kemudian yang bertatayur itu anjam dia lakit dikolak. Kalaupun dia berangkat tapi masih punya keyakinan tatayur tadi. Kalaupun dia berangkat, maka dalam dirinya tetap ada kecemasan, ketakutan, kebingungan. Karena keyakinan tersebut, jangan-jangan pesawatnya begitu dan begini. Atau jangan-jangan di tengah jalan ada itu dan ini. Yang berkeyakinan tatayur masih tetap jangan kecemasan, saya kebingung, kalaupun dia tetap jalan. Ini rusaknya ketauhidan seseorang. Maka indah azab kita, kalau kau sudah bertekad, kata Allah dalam ayat di dalam Al-Quran, kalau kau sudah bertekad untuk melaksanakan, mengerjakan sesuatu, tawakal Allah, bertawakallah kepada Allah, berlindung kepada Allah SWT, sandarkan diri sepenuhnya kepada Allah, dalam mengharapkan apa saja dari berbagai macam manfaat, dan juga dalam berlindung dari segala kemudaratan. Kembali kepada Allah, gantungkan diri kepada Allah, dan kau jalani apa yang merupakan perintahnya. Taib. Khalifidin. Jadi kalau orang itu masih ada pikiran tatayu dalam dirinya, kalau pergi melaksanakan, mengerjakan apa yang menjadi tujuannya, jalan kolak kegundah gulanaan hikolakin wuhamin wogomin yaksa, dia masih ada perasaan takut minta dilihat dan bertatayur. Dia masih ada perasaan takut dari pengaruh yang dia bertatayur dengannya. Ada suara burung. Terdengar suara ini. Atau melihat sesuatu katanya yang dia biasa bertatayur dengannya. Atau hari ini kita berangkat. Masih terus ada pikiran-pikiran yang membahagiri dirinya. wahada. Dan ini lebih ringan dari yang pertama yang sama sekali tidak berangkat. Dia berangkat, ya, tapi dalam kolak. Ini juga sangat bahaya, merusak keimanan. Tapi yang mengurungkan sama sekali seperti memberangkat haji dibubarkan atau tidak jadi, itu kan lebih parah. Nah, baru-baru. Karena menyadarkan kemalangan karena tadi takoyur sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wakilal amroini naksan fi tauhid, dan dua perkara tersebut adalah merupakan kekurangan dalam tauhid. Wa dararun 'alal 'abdi, dan merupakan bahaya, sebuah perkara yang berbahaya bagi seorang hamba. Tetapi mestinya bagaimana? Bal tetapi intolik berangkat, bismillah, ya, bismillah berangkat. Intolik ila maturi, berangkatlah kepada apa yang kamu inginkan. Bin syirahi sadrin, dengan hati yang lapang, otai siri, dan mudah, tak mudah lapang, waktu baju, dan dengan hati yang penuh bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala Azza Wajalla. Walatushiyadun billah, dan janganlah kau berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus yakin bahwasanya semua yang ada di alam semesta ini merupakan ketentuan dan takdir ilahi. Kejadian-kejadian merupakan ketentuan Allah, bukan karena rencana Allah, karena itu dan ini. Tapi semua yang terjadi di dalam merupakan ketentuan takdir. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi di alam semesta ini. Ini tauhid. Sehingga lihat para anbiya, para nabi, siddiqin, syuhada, mereka menjalani hidup ini tetap optimis, jauh dari sifat pesimis, terus bergerak, kerja, berusaha, sehingga mereka raih apa yang Allah berikan. Ya, mereka raih perkara dunia untuk akhirat mereka. Hidupnya betul-betul penuh dengan keberkahan, hidupnya penuh dengan manfaat. Itulah ya, buah daripada iman, buah daripada tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, demikian insyaAllah faedah dari orang yang di atas. Mudah-mudahan insyaAllah kita bisa lanjutkan, dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya. Tetap di hadapan Rasulullah.